ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رحمن يا رحيم. Tolong akhwat, matiin aja lampunya. Tolong dimatiin. Masuk. Semula kita lanjutkan kajian poin-poin. Kita baca dulu. Kita baca terjemahannya terlebih dahulu supaya paham. Nah, kenapa tiba-tiba nyalin lebih sedikit? Ya, ikhwan. Ada izin. Tapi gimana yang teman-teman yang dari awal masuk ya, yang dari awal masuk kemudian Masya Allah udah kita bilang ini kasih kitab, kemudian setelah itu gak datang-datang lagi. Beberapa teman yang waktu itu banyak sekali di sini gitu. Kemana mereka gitu. Allah ya, wah. Bukan antum yang marahin, cuman Masya Allah gitu. Apa namanya ya, ini kitab-kitab ini ya mungkin bukan enggak, antum enggak berhak mendapatkan nasihat ini karena insya Allah udah menunaikan. Kitab-kitab ini dari kaum muslimin kita usahakan gitu kan, kita usahakan supaya mereka dapat ya. Dan untuk mengusahakannya juga bukan hal yang mudah gitu. Bahkan untuk memesannya dan membawanya ke sini itu juga bukan hal yang mudah ya. Dan seandainya kalaupun kita suruh mereka ini, teman-teman yang Masya Allah dapat kitab 3 sampai 3 sekaligus kemudian gak pernah mau datang lagi tanpa alasan tanpa apa, seandainya kita suruh mereka cobalah cari dana kemudian bawa sendiri ke sini kemudian bagi-bagikan sendiri, apakah mereka mau melakukannya ya? Ya. Dan yang kita cari pun bukan kemudian reward dana dari antum atau untuk anak pribadi atau semuanya, tapi Masya Allah ini yang diinginkan bagaimana supaya kita semua sama-sama nyaman, teman-teman nyaman, enak. Kalaupun tidak bisa hadir ke kajian ini, ada live streamingnya atau rekamannya ya. So, di sini takutnya tergabung, terkolaborasikan beragam dosa, yang lima dosa kufur nikmat, dosa khianat ya. Dosa khianat. Ya, karena kita menitipkan ini untuk dipelajari. Ya, Masya Allah ketika datang pertama kali 30 lebih, kemudian sampai kita usahakan. Yang kita inginkan di sini bukan jaza awala syukura, tapi konsistensi kemampuan antum semampunya hadir. Ya. Ya, jangan sampai awal-awal Masya Allah luar biasa sensasi dapat hadiah kitab gratis itu dengan dalam kurung dengan adanya amanat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kemudian ternyata belum sampai ke tengah sudah pada mangkir duluan dengan membawa ghanimah. Ya. Masya Allah dengan membawa harta rampasan perang. Padahal berperang pun tidak mau ikut. Cuma di sini di surat At-Taubah siapa yang mau ikut perang? Orang-orang munafik. Mau dapat enaknya doang kemudian. Ya. Masya Allah. Apakah yang kita ajarkan kesesatan? Atau memang gak puas mungkin dengan mengajarnya? Atau fasenya kurang? Atau mungkin kebanyakan lalat? Atau terlalu jauh? Atau apalah? Apa yang dicari? Kemudian akan ditangkis dengan kita harus memberikan uzur pada semua orang. Masya Allah. Jika itu prinsipnya, maka kenapa bermudah-mudah dalam meminta uzur untuk diri sendiri, tapi ternyata ketika kita tegur kok gak mau salah dipermasalahkan. Malah ini masalah-masalah berkaitan dengan amanat dan kewajiban. Ya, mungkin gak ada signature-nya. Tulisannya gak ada signature, tanda tangan, saya berjanji, gak ada. Tetapi disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Itu. Ya. Dan ya, bagaimanapun, alhamdulillah, ini yang ada sekarang itulah yang terbaik. Dan mungkin ini juga hukuman buat anak pribadi. Ya. Apa yang mungkin anak perbuat di masa lalu Ya, ditebus sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menebus semua dosanya, alhamdulillah. Tetapi bagaimanapun merupakan hak bagi anak pribadi untuk membicarakan hal seperti ini. Ya. Karena kama tadi nutudan, kalau sekarang antum berbuat seperti ini, maka insyaallah ke depannya akan ditebus oleh Allah taala untuk efek jerah. Supaya kita enggak melakukan hal yang serupa lagi. Gitu kan? Ya, syukran atas kehadiran rekan-rekan sekalian, baik yang konsisten ataupun tidak, tapi kehadiran antum semua di sini berharga pastinya. Berharga, karena bagaimanapun kehadiran rekan-rekan sekalian menambah perbendaharaan pahala juga. Jangan sampai nanti misalnya suatu ketika terjadi misal pengusiran, kita enggak bisa lagi kejadi, kita tidak bisa lagi ngaji di sini. Teman-teman yang biasa ngaji di sini pasti menyayangkan, masya Allah, pengen lagi ngaji di sini. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang ngambil kitab doang? Apa kata mereka? Ah, biarin, udah layak, apa namanya, gak usah ada pengajian, anggap gak ada. Ingat ya, kama tadi nukudan. Ya. Kita lanjutkan. Antara hab dan antara hamba dan robnya. Apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah? Hatinya berada di antara dua jari dari jemari Allah. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun di tangan Allah. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangan Allah. Gerak dan diamnya juga ucapan dan perbuatannya semata-mata terjadi berkat izin dan kehendak Allah. Dia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizin Allah. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendak Allah. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu kepada pemilik kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada orang lain selain dirinya, berarti ia menyerahkan pada sesuatu yang tidak dapat memberikan bahaya, tidak dapat memberikan manfaat, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak mampu membangkitkan segala yang sudah mati. Nah, apabila Allah membiarkan dia dalam kondisi seperti itu, maka ia akan dikuasai oleh syaitan dan dijadikan asir tawanan syaitan. Kalimat ini penting banget. Semua kalimat ini, satu paragraf ini, masya Allah, cerminkan, refleksikan untuk setiap kehidupan kita, ya, setiap harinya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari kekuasaan Allah, dari pengaturan dari Allah, walau sekejap mata pun. Bahkan selama masih bernapas, kita pasti membutuhkan Al-Malik dalam setiap partikel terkecil kehidupan kita, lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Kefakiran, rasa fakir, rasa butuh yang benar-benar, itu yang membuat setiap kita merasa amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuat. Meskipun pada hakikatnya setiap hamba benar-benar butuh pada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakan begitu saja. Padahal ia pasti akan kembali kepada Allah dan ia akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak. Ini Arabiknya nih susah dibacakan. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, apa pelajarannya? Nah, sengaja di sini supaya susah dibaca bagi yang terbiasa membaca enak tulisan dan yang belum mampu bahasa Arab baik-baik, susah bacanya. Ini khot dan dikasih seperti ini supaya merasa lebih berharga. Iya. Iya, terlatih jadinya. Orang kalau misalnya terlatih dengan yang susah, tidak dengan yang mudah terus, dia akan merasa kesulitan itu begitu berharga baginya. Orang yang terlatih dengan musibah dan tahu itu musibah dan dia bisa memanage musibah tersebut, dia terlatih dengan itu, walaupun ada musibah setelahnya lebih besar itu udah alhamdulillah, jalanin aja. Ya, ini sulit sekali ini aja. Insyaallah pekan depan enggak. Ya. Insyaallah pekan depan enggak. Ini insyaallah pekan depan enggak. Ini udah banyak susah dibaca, ya kan? Enggak ada harokatnya. Kemudian apa sih maunya, gitu kan? Anak maunya antum belajar di sini supaya lebih. Ayo. Bisa baca? Enggak bisa baca. Madza yamliku min amrihi man nasiyatuhu biyadillahi wa nafsuhu biyadihi. Ini kalimatnya kuncis banget. Madza yamliku min amrihi man nasiyatuhu biyadihi wa amruhu biyadihi wa nafsuhu biyadihi. Madza, apa sih yamliku min amrihi, apa sih yang dimiliki dari perkaranya? Maksudnya di sini apa sih yang dapat dilakukan oleh man nasiyatuhu biyadihi wa nafsuhu biyadihi? Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang yang nasiyahnya, paling nasiyah ubun-ubunnya, ya? Apa yang bisa dilakukan oleh siapa? Man di sini umum mencakup manusia, jin, siapapun yang nasiyah ubun-ubunnya itu biadillah. Sebagaimana dalam doa nasiyati biadillah. Adlun madin fiya qada, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada. Nasiyati biadik. Ubun-ubun saya ada di tangan Allah, tidak ditakwil. Ada di tangan Allah. Wa nafsuhu biadih, dan jiwanya itu di tangan Allah. Walladhi nafsi biadih, kata Allah. Dan yang jiwaku ada di tangannya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang kepala dan jiwanya itu di tangan Allah? Maksudnya apa yang biasa dia lakukan di luar ketentuan Allah? Apa? Emang ada? Enggak bisa. Dan keadaan lainnya, wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ihi yuqallibuhu kaifa yasha. Wa qalbuhu, dan jantungnya, cukup jantung. Jantung dia, oh di sini kembali ke man. Man nasiyatuhu. Jantungnya baina, di antara usbu'aini, dua jemari usbu'aini. Jemari usbu'aini, dua jemari min asabi'ihi, dari jemari-jemari Ar-Rahman. Qalbu kita itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Muqallibul qulub, yuqallibuhu kaifa yasha, dan dialah Allah membolak-balikkan. Makanya qalb disebut qalb karena muqallab, dibolak-balikkan. Kaifa yasha, bagaimanapun dia inginkan. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Kalian, apapun kalian kehendaki, itu di bawah kehendak Allah. Apa sih yang dipunya dari orang yang ubun-ubunnya di tangan Allah, jiwanya di tangan Allah, kalbunya di antara dua jemari, jemari-jemari Allah, yang bisa Allah balik-balikkan semaunya Allah. Kemudian wa hayatuhu biyadi, dan kehidupannya di tangan Allah. Wa mautuhu biyadi, kematiannya di tangan Allah. Wa sa'adatuhu biyadi, kebahagiaannya di tangan Allah. Wa syaqawatuhu biyadi, kesengsaraannya di tangan Allah. Wa harakatuhu wa sakanatuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu bi'idnihi wa masyiatih. Dan harakat, gerakannya, sakanat, diamnya, aqwal, bicaranya, kata kalimat-kalimatnya, af'al, perbuatan-perbuatannya, itu sesuai dengan izin dari Allah. Kalau enggak Allah izinkan, enggak bakal terjadi dari harakat, sakanat, aqwal, af'al, enggak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah dan kehendak Allah Ta'ala. Masyiat, masyiat itu kehendak. Apalagi ya. Apalagi, apalagi ini mampu. Ada yang dimampu? Gak bisa. Oh ini berarti gak bisa apa-apa, nyerah aja sama Allah. Ya sambil berusaha. Dan usaha kita pun itu biiznillah wa masyiatillah, masyaallah. Jadi ini pertengahan banget ini. Enggak terdampar banget nggak bisa ngapain. Enggak juga kita mengingkari. Jadi di tengah-tengah, saya nggak mengingkari semuanya diatur oleh Allah. Namun saya juga nggak boleh menyerah begitu saja, melainkan apa yang saya usahakan harus saya usahakan, dan usaha saya tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Udah enak gitu. Itu kalau kita selami banget-banget ya. Nah, itu kok semua dari hal yang ada di hidup kita tidak luput dari pengawasan Allah, dari settingan dari Allah, dari ya, semuanya itu dengan izin Allah. Dari kematian dan kesengsaraan dan sebagainya. Antum mau berjalan, mau melangkah di suatu fase misalnya, takut nanti ada apa, nanti kaya, nanti miskin, nanti akan diterkam, nanti akan ini. Tujuan antum melakukan itu apa? Antum pengen apa? Antum pengen masuk ke misalnya kampus teralih ya, gitu ya, ya masuk gitu. Lah, antum lulusan mana? Ana lulusan ya, mau menyebutnya pun saya malu. Ya. Lulusan biasa, SMA biasa. Saya kata antum kuat gak? Kuat. Ya udah antum belajar. Kok searab banget banget. Tapi yang takut, antum bakal di sana ketemu dengan orang singa-singa bahasa Arab. Ya Allah, kan? Takut anak. Baik. Kalau yang ketakutan itu, tujuan antum itu apa sebenarnya? Bukan? Kalau tujuan antum supaya pamor, maka wajar antum takut. Ya? Kalau tujuan antum supaya nanti, wah anak Lipian. Oh, udah kuliah di Lipian, karena masih udah. Oh, udah kuliah di Lipian. Kalau tujuannya itu, supaya keren, wah anak Lipian, atau ke Madinah, karena anak Lipian, pasti takut. Ada rasa takut apa? Takut bakal gagal, ntar susah di sana, ntar gimana, ntar gimana, bakal kepikiran banyak. Iya enggak? Tapi sebelum pertama, kembali lagi ke niat. Apa sih tujuannya? Itu. Apa tujuannya? Contoh lagi. Antum mau nikah misalnya. Yang bagian belum nikah. Atau bagian sudah dan mau nambah. Antum mau nikah misalnya. Takut. Kalau mau nikah, ini mau nikah. Agnes mau nikah. Mau nikah. Kalau misalnya mau nikah, harus ada duit banyak. Anak punya sekarang duit berapa? Gak punya, dikit banget duit. Kan cuma gak seberapa duit. Ya, ngeroboh duit. Gak punya duit. Ngelihat orang-orang udah punya nikah, wah ada banyak-banyak duit. Ya, bingung gitu. Permasalahan duit aja ini. Padahal kalau misalnya dia usaha bangkit. Bangkit benar. Tawakal Allah. Benar-benar. Bisa insya Allah. Bakal ada duit. Sebagaimana punya duit banyak. Bakal ada duit. Ya. Misal, kita mau lihat ini. Ya. Pameran. Padahal bukan punya anda. Ini ya teman-teman yang bujang lihat ini nih. Sedap. Sudah kebayang gambar dia di pikiran. Susah, saking banyaknya susah nangasnya. Ntar biar pas sujud jatuh-jatuhan biar dilihat sama orang. Nah, permasalahan itu kan worry, panik. Itu satu baru permasalahan. Permasalahan kedua, ngomong sama mak sendiri, sama bapak sendiri. Pak, saya nih mau nikah. Leleh kok. Tue apa? Punya apa kamu itu? Udah down. Ya kan? Kemudian itu baru sama orang tua sendiri. Apalagi sama orang tua dia. Lebih-lebih ditanya, diteror, kamu tuh mau ngasih apa? Kamu kira anakku tuh betus mau dikasih makan, mau dikasih makan. Mau punya apa? Nah, coba dari kesulitan, dari kengerian itu, udah, hapus, kembali ke awal. Apa tujuan kamu nikah? Oh, saya nikah mau gini, mau ibadah, mau gini supaya tertata hidup saya. Oh, gitu. Kalau kembalikan kepada Allah tujuannya ibadah, mulai dari situ rangkai ketakutan-ketakutan itu semua punya fixationnya. Allah, semua punya fixation. Ada. Ya kalau gagal ya berarti memang belum dikehendaki Allah. Tapi semua ada cara-caranya. Ada manajemennya. Baik. Itu satu permasalahan. Ya kan? Belum hal-hal lain masih banyak nih. Supaya bagaimana kita sampai merasa kita itu semua sudah diatur oleh Allah. Jadi ya, apa sih cita-cita sekarang? Saya mau berilmu tinggi. Ada lagi ketakutan-ketakutan. Wah, berarti saya harus belajar banyak. Saya harus begadang sering malam-malam. Saya harus begini. Ntar jadwal kebanyakan, jadwal padat, banyak yang manggil saya. Ya Allah, jadi orang alim aja belum udah mikir kayak gitu kan? Tapi memang bakal terjadi kayak gitu. Bakal terjadi, masya Allah, capeknya. Itu seharusnya bukan ketakutan itu. Ketakutan menjadi seorang ilmu itu, seorang berilmu itu, bukan di capeknya, tapi di amalnya. Kemudian di fitnah hartanya, fitnah perempuannya, fitnah jabatannya, fitnah popularitasnya. Fitnah. Itu yang ditakutkan. Bukan ditakutkan capek. Nah, enggak. Itu capek itu sesuatu yang absolut. Dan niscayaan. Orang berilmu capek. Orang jahil lebih capek daripada orang berilmu. Jadi udah, semua kita hidup itu tiring. Hidup itu capek. Kalau enggak mau capek, dan mati yo. Gitu. Mati aja itu. Dah mati aja dan mati setelah mati nanti capek lagi. Bahkan orang yang angkat antum dia mati itu capek. Apa berat dosanya banyak. Capek dunia capek. Mau nggak capek beramallah sampai capek yang kemudian kamu akan menemukan istirahat yang sebenarnya. Ya. Istirahat itu kan istirahah, talabur rahah, mencari enaknya. Nah istirahat itu nanti setelah capek. Kalau mau istirahat sekarang itu belum capek maksimal. Capek dulu sampai akhir hayat, sampai mati baru kemudian. Itulah istirahat yang sebenarnya. Capek ya. Capek nih belajar 3 jam. Capek ya? Capek. Enggak, bagian enggak. 4 jam, 1 jam 12, kurang 1/4. Kalau antum misalnya kecapean, misalnya hal seperti ini atau amalan ini antum kembalikan apa awalnya itu mau apa sih? Lillahi ta'ala kan? Kalau antum kembalikan itu, jangan pikirkan nanti capek. Kemudian ana enggak bakal ngambil duit. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan antum nanti bakal enggak bakal misalnya pulang aja enggak bakal terima kasih sama ana, enggak bakal senyum sama ana, enggak bakal salaman, cium tangan, enggak bakal enggak apa-apa bikin kayak gitu. Terusin aja. Astaqim kama umirta. Ya, terus jalan karena apa pondasinya udah kuat billahi taala. Nanti tiba-tiba sampai. Wah, alhamdulillah udah jam 12 nih. Perasaan tadi saya enggak mau apa-apa, ya kan? Tiba-tiba udah jam 12. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya kita perhatikan hidup kita selama ini, antum bayangkan dahulu masih kecil misalnya. Yang laki-laki masih suka main petak umpet, galak sih terus itu. Masih main comberan dulu waktu antum-antum. Sekarang udah kayak gini. Udah punya duit segini sekarang, walaupun duit orang, tapi sekarang udah punya duit. So, yang perempuan dulu main, masih main karet, ya kan, pahanya terbang kemana-mana, bisa salto, permainan yang atletis itu, ya, belum main kayak bikin kubah atau apa, terus pakai batu bata, batu apa namanya, batu genteng dipotek-potek, tuh, jalan satu, terus jalan dua, tuh kegeser, wah gagal, iya. Belum main-mainan deso yang lainnya gitu kan. Mainan outdoor kayak gitu. Tapi sekarang coba lihat Pak Adan Arto. Kok udah segini aja saya? Karena apa? Nasiyati biadik. Hidup kita tuh mati di tangan Allah. Udah semua udah diatur. Sekarang apakah kecapean ketika kita belajar 6 tahun SD, 6 tahun SMP SMA, 4 tahun kuliah, gak naik kelas tahun, 5 tahun kuliah. Apakah kecapean itu sekarang terasa gak? Seenak, enak aja. Alhamdulillah kan. Padahal kalau kita mau di timeline kita tulis, kegalauan demi kegalauan itu ada terus bertumpuk. Ada lagi. Pertama kegalauan mau lulus, enggak. Wah susah banget lulus. Kemudian materi, dosennya killer. Ya, enggak di ACC skripsinya. Dan setelah lulus ada lagi ujian. Ya, yang laki-laki mau nyari istri, enggak ada yang menerima proposalnya. Sementara ada yang punya akhwat, justru sebaliknya. Udah selesai lulus, rata banyak proposal datang, bingung meetingnya satu-satu. Bingung semua itu, kebingungan demi kebingungan. Sekarang apa? Sehat gak? Sehat. Di majelis ini enak, apa aja? Masih bisa nafas kan? Masih bisa nafas. Enak semuanya. Semua udah diatur. Walaupun kita berbuat buruk, Allah sudah mengatur kita. Makanya tadi di akhir-akhir itu, meskipun pada hakikatnya setiap hamba itu benar-benar fakir kepada Allah Ta'ala dalam semua hal, tetapi hamba itu enggak ingat sama Allah. Enggak kembali ke setiap tujuannya itu lillahi ta'ala harusnya. Bahkan lupa sama Allah Ta'ala. Kalau misalnya itu mau bermaksiat di suatu ruangan, ditutup pintunya, working, ditutup, terus masuk kardus maksiat di dalam situ. Tapi Allah tetap, Allah tetap providing dan supply buat kita. Nafas kita pengalaman kita. Tetaplah, apakah tiba-tiba kita mati gitu aja? Sementara abis itu, ah gak usah maksiat, hidup lagi. Enggak, tetap kita ada nafas, Allah provide. Allah supply semua itu. Galon-galon nafas, udara, dan penglihatan fungsi semuanya ini. Masya Allah. Sudah diatur semuanya ternyata. Walaupun kita berbuat maksiat, tetapi kita harus berusaha dan jangan sampai kita terjebak dalam teologi Jabariyah. Iya, teologi yang sesat yang membuat orang-orang itu malas. Jadi harus tetap kuat, kuat. Muslim itu harus kuat. Dan contohkan atau misalnya laki-laki ini terutama harus kuat. Ya, fisik dan batin. Contohkan pada kaum muslimin bahwasanya orang setelah ngaji itu bukan justru letoy gini karena banyakkan bangun malam oke, bagus tapi tetap harus kuat. Di antara kekuatan itu yang membuat orang-orang itu memandang insyaallah ini orang ngaji itu benar. Misalnya dalam bekerja menjaga amanah. Tegas menjaga amanah. Ini jam saya. Bukan jam saya ya udah harus. Kemudian dalam belajar juga kuat dia. Juga dalam urusan sosial, nah ini banyak sekali orang-orang ngaji yang memang sosialnya buruk. Dalam urusan sosial dia punya prinsip, namun dia juga tidak terlalu kaku dalam menegakkan prinsip itu. Jadi dia itu lembut tapi enggak lemah. Dia itu lembut tapi tegas. Punya prinsip. Ini saya kayak gini, udah saya kayak gini, tapi saya ngomongnya biasa aja. Jadi kekuatan itu ya. Kalau misalnya antum tampilkan kekuatan yang sebenarnya kekuatan ketika kita berusaha mengikuti sunnah itu. Haibahnya, kewibawaannya itu. Seseorang yang mengikuti sunnah punya haibah tersendiri. Ya. Seseorang yang bertauhid benar-benar punya haibah tersendiri. Ya. Apakah ada seorang perukir jalan. Ya. Terus ada pertunjukan. Pertunjukan dukun-dukun yang biasa motong-motong orang atau enggak potong enggak. Apa nebas pakai pisau enggak bisa, enggak luka. Nah, orang itu jalan, enggak tahu itu ada apaan kerumunan gitu. Tiba-tiba di antara panitia kajian dukun itu, tiba-tiba di antara mereka langsung kucuk-kucuk yang datang ke dia, datang ke rupiah. Ada apa, Mas? Mas, jangan ganggu kami lo ya, jangan ganggu kami lo. Ada apa? Kenapa? Kok jangan ganggu kata? Emang saya ngebuat apa sih? Nggak apa-apain. Pokoknya Mas jangan ganggu. Pokoknya Mas dimaja. Mas pergi ke tempat lain aja. Ternyata emang udah dikasih tahu. Udah dapat kabar-kabari dari jinnya. Ini tuh ada itu ada orang bertauhid itu. Ya, hati-hati tuh. Jangan sampai di lewat sini. Kalau di sini bakal hancur acara kita. Itu saking haibahnya orang bertauhid. Makanya sekarang orang-orang yang sunni, yaitu yang mengikuti sunni. Kenapa rata-rata ini sunni? Kenapa? Warokoh bin Naufal sudah ngomong 1400 tahun lalu. Apa kata Warokoh bin Naufal? Allah. Sambil ngomong sambil buta ya. Ketika Nabi SAW beliau kan mengatakan, Warokoh mengatakan, kamu anak muda, kamu akan diusir oleh orang-orang kampung. Kamu akan diusir oleh orang-orang kampung. Paman ketiga, kayak di film Cina aja. Ada apa paman? Kenapa saya diusir? Kata Warokoh, karena tidak seorang pun yang mengikuti atau membawa prinsip yang kamu punya, melainkan dia pasti dimusuhi oleh kaumnya. Terjadi nggak? Terjadi. Sekarang pun begitu. Terjadi. Orang-orang tradisional kita diusir, dia apa? Terjadi. Terjadi. Masya Allah. Ya. Pasti dimusuhi. Kenapa? Dimusuhi bukan karena kita salah. Karena kita punya haibah. Dan rata-rata mereka tahu ini benar ini orangnya. Tapi dibisik oleh syaitan. Dan rata-rata orang-orang tradisionalis, mereka bergantung tidak kepada Allah, tapi kepada benda-benda, cincin. Ya. Mereka melakukan ritual-ritual syirik. Dan biar sebagian dari kiai mereka menggantungkan pada duit hasil dari majlis. Makanya memang tahlilan maulidan itu ditentang. Mereka mau tetap melestarikan itu karena apa? Disitulah mereka bergantung padanya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana ceramahnya, enggak ada isinya. Itulah bedanya keberkahan dengan yang tidak. Ya. Dan kita lanjutkan. Sampai mana? Syuk. Harokatnya, sukunnya, akwal afal bi'idnihi wa misyuk. Fala yataharrak. Fala yataharraku illa bi'idnihi. Wala yafa'alu illa bimasyiatihi. Dia tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah kita bisa ini. Bisa ke sini. Bisa ke sini enggak? Bisa. Bisa ke sini. Dengan izin Allah. Izin Allah. Paling tiga misalnya ngobrol sama Pak Halim di luar. Ya Pak Halim gitu lah. Awal-awal memang banyak sekali orang-orang Pak. Tapi sekarang udah mulai sedikit. Bismillah aja. Bismillah aja. Yang menggerakkan mereka itu Allah. Sekarang yang membuat anda kesini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara teman-teman mungkin yang belum bisa kesini, yang sebelumnya udah niat kesini. Nawa itu kesinian, nawa itu perawa bambuan. Udah niat benar-benar. Tapi qadar Allah pas jam 6, ada aja hal yang menghalanginya misalnya. Itu. Belum Allah izinkan. Dan apakah anda jarkomin nanti satu-satu kesini? Enggak. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan anda kesini. Dengan kehendak Allah dan izin Allah. Nah, berarti urusan seperti ini itu memang benar-benar murni kehendak Allah Ta'ala. Allah yang menggerak. Sekarang kalau misalnya antum bayangkan nih, Saputra lagi korban. Saputra, antum mau ngadain kajian. Antum mau ngadain kajian, antum suruh ikut mati. Antum ngadain. Di masjid misalnya Al-Ihsan. Hah? Di mana? Al-Hasan. Masjid Al-Hasan. Masjid Al-Hasan di STIC. Bikin kajian, antum khawatir. Antum undang sebaran kemana-mana. Sampai ditempel di komputer lain. Ditulis di dalamnya kajian hadirlah tablik subro. Tablik paling kecil banget. Saking tawadunya. Ya. Tablik subro. Ya, tablik subro materi Saputra Noviansyah. Ya, koma, apa titelnya? L... Hah? ST. Bisa tahu. Nah, ya kan? Jam segini sini. Di komputer lain bayar berapa banyak. Di bis-bis, di bis sebelbaran, di tempat kursusan, di bimbel, dibuka semua, semua itu sampai orang-orang tuh kok ini lagi di WhatsApp ya, di Telegram, di Line, BBM, Facebook, Twitter dan lain-lain. Semuanya ternyata yang datang berapa? Udah usaha maksimal yang datang segitu. Berarti bi'idnillah wa masyiatihi. Oh. Berarti benar-benar segala sesuatu itu ya harus mengandalkan Allah. Oh, iya. Antum nanti cita-cita mau jadi apa? Mau punya pabrik, mau punya perusahaan, mau punya apapun. Apakah mudah bagi Allah untuk menjadikan satu Jakarta buat kita? Mudah banget. Gampang banget. Tiba-tiba besok Raditya jadi presiden aja gitu. Langsung infrastruktur di mana-mana terpasang. Tapi mungkin enggak? Nah, mungkin enggak? Mungkin enggak, Pak? Atau tiba-tiba dalam 10 tahun ke depan istri 4. Is it possible? Mungkin. Jawabnya mungkin kayak berat banget. Mungkin dan semoga, Pak ya. Nah, misalnya itu. Tapi kalau dipikirin berat gak, Pak? Misalnya antum sekarang, sejujurnya sekarang bilang 10 tahun ke depan saya target istri 4. 10 tahun aja istri 4, apalagi 20 tahun gitu kan? Enggak, 4 aja, cukup. 10 tahun 4. Mungkin gak? Mungkin. Tapi pikirannya berat gak? Berat. Dicanangkan baik-baik, di planning keuangan selama 10 tahun. Buang lagi. Buang lagi. Apa yang harus dilakukan setelah kebingungan ini? lihat ini berarti. Lihat di ini, niatnya. Ah, berarti niat saya yang ada masalah. Dari semua kegalauan itu, kan di sini ininya kegalauannya. Berarti memang masalahnya itu di sini. Masalahnya bukan di orang-orang fasilitas, bukan itu, bukan. Masalahnya di sini nih. Ya, ya. Ini yang perlu di resolve. Kalau misalnya ini udah di resolve dan kemudian biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin semuanya, maka tenang insyaallah taala. Oke, setelah ini kita lihat nih. In wakalahu atau in wakalahu ila nafsihi wakalahu ila ajzin. Ila ajzin wa dhi'atin wa tafriitin wa dhanbin wa khati'atin. Pokoknya merasa kegelapan, terangkanlah dengan cerita itu. Kasihan itu yang ngakot-akot mungkin kegelapan, udah pakaiannya gelap, tambah gelap lagi. In wakalahu ila nafsi, kalau misalnya dia menyerahkan perkara kepada dirinya sendiri, ya, mengandalkan diri sendiri, wakalahu itu sama aja dia menyerahkan kepada ajazin. Ajazin itu ketidakmampuan. Makanya mu'jizat itu artinya yang membuat orang lain tidak mampu melakukan yang sepertinya. Mu'jizat. Ila ajzin, ketidakmampuan. Di'atin, kesia-siaan. Karena komposisi karakter kita itu ada diantaranya ajz. Kita punya segmen ketidakmampuan. Kita punya segmen kesia-siaan. Kadang kita berbuat sia-sia. Melakukan sesuatu, udah berusaha, gak ada nilainya. Kemudian watafriitin, kelalaian, kelalaian yang bersifat remehan, remeh. Kemudian wadhanbin, dan dosa. Allah, dosa kita punya semua. Wa khotiyatin, dan kesalahan yang memang bukan dosa, tetapi kesalahan dia. Ya, karena mungkin lalai, lupa. Ini semua sifat salbiyah. Ajz, di'ah, dhanb, khotiyah. Kemudian satu lagi, tafriit. Semua salbiyah, semua negatif. Ketika kalau diserahkan pada yang negatif, yaitu diri kita, maka aduh apa ya aku tak bisa. Negatif dan positif, ya. Masya Allah. Kita ini sebenarnya makhluk negatif atau positif? Secara muatan itu negatif atau positif? Positif ya? Positif ya? Baik. Kalau misalnya dalam ilmu sains itu ruh itu positif atau negatif? Negatif. Ruh. Kita ada ruhnya kan? Ruh. Ini jism. Jism ini sifatnya positif. Ruh itu negatif, maka bisa masuk. Makanya jin bisa masuk ke kita karena dianggap oleh ahli sains wal apa gitu, itu sebagai negatif, aura negatif mereka. Makanya ada di kolom di masih dinilai aura negatif. Tiba-tiba terasa aura negatif dalam ruang. Aura negatif. Kalau kita ini positif. Bumi disifati negatif. Negatif ketemu positif, sebagaimana perempuan ketemu laki, matching. Ya, tapi negatif ketemu negatif, bisa nggak ketemu? Nggak bisa nyentuh, nggak bisa. Sebagaimana baterai atau magnet. Makanya teori ahli sains itu atau fisika mungkin ditinjau dari mereka, jin atau disebut makhluk astral oleh mereka, jin itu. Karakternya tidak mungkin bisa menyentuh tanah. Kenapa? Karena jin makhluk astral itu negatif. Bumi negatif. Makanya bagi mereka gak bakal percaya kalau misalnya ada jin napak tanah. Pocong gitu. Tok, pasti manusia. Gak mungkin pocong. Gak mungkin jin megang tanah. Itu teori mereka. Teori sains. yang terbantahkan oleh realita. Di hadis Abu Hurairah misalnya, Abu Hurairah enggak sempat melihat ke kakinya, enggak, di ruya Abu Hurairah raaitu rajulan la yantik tanah, enggak menapak tanah, enggak ingin tanah gitu. Itu padahal kalau misalnya memang itu jin atau bagi ahli fisika atau sains, dia enggak bakal nyentuh tanah. Tapi Abu Hurairah enggak meriwayatkan tuh dia enggak nyentuh tanah ya Rasulullah, enggak. Berarti secara asal nyentuh tanah enggak masalah. Dan juga lain-lainnya dari para jin. Jadi teori seperti ini enggak benar sebenarnya. Dia punya positif, negatif, jin. Ya. Baik. Tapi secara syariat atau secara kauni, mungkin enggak negatif dan positif bergabung. Masa? Bukankah kita punya dosa? Secara wadah mungkin bersamaan, tetapi secara zat tidak ada maksiat, secara zat tidak ada ketaatan di dalamnya. Ketaatan secara zat tidak boleh ada maksiat di dalamnya. Nah, itu positif dan negatif. Bukan dari segi fisika. Kalau misalnya ditinjau dari kayak gitu, alam gaib bingung kita. Gak percaya kuntilanak pasti terbang, kenapa? Karena dia negatif. Bumi juga negatif. Bingung orang-orang, apaan sih maksudnya? Ya. Belum lagi dari ahli sains, itu mereka menuju ke kekufuran nantinya. Di antaranya, mereka agnostik. Di antaranya adalah energi. Dalam kaidah mereka ada yang namanya kekekalan energi. Ya enggak? Sebagaimana kita ini punya energi. Dan kekekalan energi kita itu adalah sesuatu yang enggak bakal ending, enggak bakal habis dalam ruh kita. Nah, ini masuk ke akidah nanti. Masuk ke akidah. Sehingga ini denyut ini jantung itu mengeluarkan energi ya? Iya benar, membutuhkan energi sehingga dia bisa berfungsi. Setelah kita mati, kaidah kekekalan energi ini masih berlaku. Sehingga adanya roh-roh sekarang yang disebut hantu itu adalah perwujudan energi yang terpisah dari fisik. Paham maksudnya? Masuk ke kesyirikan ya maksudnya. Dan energi tersebut adalah roh bukan roh. Dia bersifat negatif bukan negatif. Kemudian penyusahan enggak mungkin utama. Berarti dia roh gentayangan. Ya, itu kalau kita pakai ilmu sains, bukan pakai ilmu akidah syariah. Tapi sayangnya Anda bukan saintis. Karena saintis itu hanya terbatas pada beberapa ilmu saja. Baik. Kalau kita mewakilkan hal, perkara di diri kita yang syarat akan negativitas, maka bagaimana mungkin perkara tersebut akan tertuntaskan oleh kita dengan baik. Oleh karena itu dalam hadis dhaif, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah atau la yuzkaru fihi bismillah atau bi dzikrillah fahuwa aqta atau abtar, ya, dan lain-lain. Setiap perkara yang baik, bagus, tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus berkahannya. Berarti perkara itu harus dikembalikan kepada Allah dengan bismillah. Fa wa in wakalahu ila ghairihi, kalau misalnya dia menyerahkan kepada ghairihi, kepada selainnya dari makhluk, wakalahu ila man la yamliku lahu dharra wala naf'a, dia sama dengan mewakilkan kepada yang tidak memiliki manfaat dan keburukan. Wala mautan wala hayat, dan juga pada orang, kepada sisi yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan. Wala nusyura, dan juga tidak bisa membangkitkan yang mati. Nah, ini untuk misalnya kita bertawakal pada jin. Kita bertawakal maksudnya pada cinta. Apa yang mereka mampu? Ya mereka mampu sihir dan itu pun biidnillah, ya kan? Masya Allah. Kalau misalnya itu biidnillah, kita tantang juga mereka biidnillah. Nah, berapa waktu lalu itu ada Mbak Kunti yang super itu. Ya. Mbak Kunti yang super luar biasa itu. Kekuatannya wah luar biasa. Anak puji ini, tapi bodoh dia. Nah, nyerang tiba-tiba, cukup. Kemudian ini nggak tahu karena mungkin dia tahu ini ada hadisnya sunnah mau dipretelin semua, mau dipretelin semuanya. Anda diam aja, masya Allah. Cekek aja terus, cukup keras itu. Anda diam aja, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biarin aja gitu. Enggak, dia bilang, gua matiin lo, gua bunuh lo. Itu bukan kuntilanak langsung dengan pakaian dress code mereka, enggak, tapi melalui jasad seorang manusia. Itu benar-benar dicekek. Dia mau kan gua bunuh, mati gua sekarang. Matiin aja. Mati hidup saya di tangan Allah. Terus antum lihat sekarang apakah lihat anak kuntilanak atau lihat anak apa? Masih sehat ini. Alhamdulillah masih sehat banget ini. Banget. Bahkan tambah sehat anak dengan itu alhamdulillah. So, itu dengan kalau misalnya dia masih di alamnya, itu enggak bisa dia mencenderai kita. Atau sulit. Tapi kalau udah masuk ke alam manusia, maksudnya kejasa manusia, dia punya kekuatan power lebih. Tapi alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah sampai detik ini masih utuh. Alhamdulillah. Kemudian enggak ada yang berubah dari ini semua. Alhamdulillah. Berarti seberapa begitu dengan pasukannya mereka. Seberapa apapun mereka kalau kita tawakal sama Allah dan mereka tahu kita tawakal sama Allah, mereka makin lemah insyaallah. Mereka makin lemah. Ya. Dan sekarang orang-orang berdagang, berekonomi mencari duit, imma mereka syirik menuju jin, imma mereka syirik karena tidak tawakal. Yaitu mengandalkan harta dan orang. Orang sekarang berdagang seperti itu. Makanya kegalauan di mana-mana kuantum dia. Ketika antum ke mall, antum akan melihat kepalsuan senyuman. Antum akan melihat kebahagiaan yang dipalsukan. Dari dulu itu orang merasa kayak gitu, sejak masih sekolah. Anak kemal kok benci banget sama tempat ini. Ketika anak melihat orang-orang jalan, mereka pun pakaian bagus. Ketika itu pakaian anak enggak sebagus sekarang. Dan bahkan anak dulu pakai sandal jepit kemal swallow, enggak masalah. Anak melihat orang-orang pakai bagus. Tapi kenapa anak enggak melihat ada kebahagiaan di raut mereka? Barunya sekarang-sekarang ini ketika udah kuliah, udah mempelajari ini itu, karena riba. Karena banyak orang mempertontonkan pinjaman, bukan pemilikan. Ya. Orang punya mobil banyak, tapi minjam. Orang punya pakaian bagus, tapi dari hasil harta haram. Ternyata terlihat dari situ ketidakberkahannya. Hanya kelihatan gitu aja. Kita gak tahu apa kasusnya. Sekarang hilang sisi tawakal. Ketika hilang sisi tawakal, maka pasti ini orang akan berpindah ke syirik. Imma syirik mahabbah ke dunia, imma syirik dengan syaitan. Makanya kalau antum lihat pedagang yang benar itu sekarang pasti dia terlepas dari berbuat syirik dan terlepas dari riba. Itu pedagang yang benar. Udah itu aja. Karena orang sekarang yang berang salah, imma dia riba, kalau selamat dari riba dia dengan syaitan, dengan pendukung dan semacam hilang tawakal. Dan ketika hilang tawakalnya itu semakin sulit hidupnya. Makanya saya pernah mendengar di subuh hari batuknya seorang bapak-bapak tidak seperti dahulu kala. Batuk capek. Ternyata setelah pikir-pikir orang ini batuk seperti itunya padahal masih muda usianya karena kredit rumah. Lo kok nyambung gitu? Kok nyambung kayak gitu? Ya. Karena dia minjam, riba, kemudian dia tersiksa dengan pembayaran, sampai dia harus apa? harus kerja nyari duit dari pagi sampai malam. Itu terjadi bukan hanya beliau, tapi banyak orang sekarang capek, kerja capek supaya untuk sebagainya menalangi hutang. Dan perasaan tuh gak enak, ini saya kerja capek untuk hutang. Tersiksa. Di awal dari apa? Ketidaktawakalan kepada Allah. Dan ini untuk anak-anak sekalian dan juga anak. Makanya, fa in takhalla anhu istaula alaihi aduwwuhu wa ja'alahu asiran lahu. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian tidak tawakal kepada Allah, dibiarin aja deh kayak gitu, maka apa? Ia akan dikuasai oleh musuhnya, syaitan, dan dijauhkan tawaran syaitan. Capek. Ya. Capek, capek. Makanya mau gak capek, kalau sama Allah, usaha. Dan semoga Allah memberkati usaha antum semua, dan juga usaha anak di pekerjaan antum, di pelajaran antum, di kuliah antum, di sekolah antum semua, insya Allah. Tunaikan amanat ya, di kuliah, di kerjaan, di sekolah, di rumah tangga, tunaikan semua amanat, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mencukupi antum dengan pencukupan yang berlebih, dengan pencukupan yang tidak disangka Allah. Ya, tunaikan amanat benar-benar, jujur dalam menggawai dan ya, menjadi pemimpin dalam berdakwah, maka Allah Subhanahu wa Taala pasti akan mencukupi semua dari kebutuhan antum melebihi dari yang antum harapkan, insyaallah. Baik, insyaallah kita ketemu lagi, dan tolong teman-teman yang punya teman yang mungkin sekarang belum masuk atau gimana, tolong diajak lagi, atau mungkin teman-teman yang belum pernah ngaji ya, atau yang ngaji tematikan terus, giring aja mereka ke sini. Sekali-kali lah coba. Coba melihat hot-hot yang seperti ini, yang poin-poin yang riuh seperti ini. Coba. Karena apa? Ketika orang SD terus, dia gak bakal mencicipi bangku kuliah. Gak bakal mencicipi bangku kuliah. Sehingga ketika dia melihat semester pertama bangku kuliah, orang-orang hebat sekali baginya. Padahal itu biasa. Kenapa? Karena di SD terus. Dan gak ada bagi kita yang mau di SD terus. Harus upgrade, upgrade, upgrade. Barang siapa yang kona'ah dengan ilmu, maka dia akan terjahilkan dengan kebodohan. Ya. Terhinakan dengan kebodohan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.